Janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mu palsu, palsu sekelambimu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging ngopo awak iki isih tresno setengah mati. Peace.